Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari tafsir surah Ar-Rahman, dari tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Kemarin sudah dibaca mukaddimah dari tafsir surah Ar-Rahman, di mana surat ini merupakan surah Makkiyah. Langsung saja kita masuk pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an, yang telah menciptakan manusia dan mengajarkannya berbicara. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa rahmatihi bi khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan mengenai anugerahnya, kasih sayangnya terhadap makhluk-makhluknya. Annahu anzala 'ala 'ibadihi al-Qur'ana. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan atas para hambanya Al-Qur'an ini. Wa yassara hifdzahu, dan Allah lah yang memudahkan bagi para hambanya untuk menghafal Al-Qur'an. Wa fahmahu, dimudahkan untuk memahami Al-Qur'an. Ala marrahimahu, atas siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati dia. Faqala ta'ala, Allah berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan al-Basri, 'allamahu al-bayan, dialah Allah yang mengajarkan al-bayan, yakni an-nutqa, mengajarkan manusia berbicara. Wa qala Dhahhak wa Qatadah wa ghairuhuma, yakni al-khaira wa syarra. Adapun kata Al-Dhahhak dan Qatadah dan yang lainnya, yang dimaksud dengan 'allamahul bayan, yakni al-khaira wa syarr. Allah lah yang mengajarkan kepada manusia al-khaira, kebaikan, wa syarr, dan kejelekan. diajarkan ini yang baik, ini yang jelek. Wa qawlul hasan hahuna ahsan wa aqwa. Di anna siyaqa fi ta'limihi ta'ala al-Qur'an huwa ada'u tilawatih. Tetapi perkataan Al-Hasan Al-Basri pada konteks kalimat ini lebih tepat, lebih kuat, lebih bagus. Dikarenakan ayat sebelumnya adalah allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Allah yang telah mencipta, yang telah mengajarkan Al-Qur'an, menciptakan manusia dan mengajarkan manusia berbicara, mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Fi ta'limihi ta'ala Al-Qur'an, karena bentuk kalimat ini ditunjukkan bahwasanya Allah mengajarkan kepada hambanya Al-Qur'an ini. Huwa ada'u tilawatih, yaitu bisa membaca Al-Qur'an. Maka patut dan wajib kita syukuri ketika kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan ya makharijul hurufnya, sifatnya, sesuai dengan kaedah ilmunya. Wa inna ma yakunu dzalika bitaisirin nuthqi 'alal khalqi. Dan semua itu bisa dilaksanakan adalah dengan makhluk itu diberi kemudahan oleh Allah untuk berbicara. Wa tasyhili khurujil hurufi min mawadhi'iha. Dan juga Allah memberikan kemudahan bagi para hamba untuk mengeluarkan huruf-huruf dari tempatnya. Minal halqi, baik itu tenggorokan wal lisan wa syafatain, dua bibir, ala ikhtilafi makharijiha wa anwa'iha, sesuai dengan perbedaan makharijul huruf, macam-macamnya dan sifat-sifatnya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, asy-syamsu wal qamaru bihusban, yaitu matahari dan rembulan bihusban. Apa maksudnya husban? Ayyajriyani muta'aqibaini. Keduanya itu beredar. Keduanya itu bergantian mengelilingi bumi. Bihisabin muqannin. La yakhtalifu wa la yattaribu. Yaitu dengan perhitungan yang pasti, tidak berselisih, dan tidak ada kerancuan pada perhitungan perputaran matahari dan rembulan dalam mengelilingi bumi ini. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah bisa matahari itu mendahului rembulan. Walal lailu sabiqun nahar, tidak pula malam mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, dan masing-masing itu sudah ya beredar pada porosnya masing-masing, pada garis edarnya masing-masing. Ya, demikian dalam surah Yasin. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am, faliqul isbahi. Dialah Allah yang membelah ya malam dan siang dengan waktu subuh. Dialah Allah yang membelah malam dan siang dengan waktu subuh. Wa ja'ala al-laila sakana, dan Allah jadikan malam itu sebagai tempat istirahat, waktu istirahat bagi manusia. Wa syamsa wal qamara husbana, dan demikian pula Allah jadikan matahari dan rembulan itu sudah punya hitungan putarannya, sudah punya garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim, dan itu semuanya adalah pengaturan Allah yang maha perkasa lagi maha berilmu. Wa ana ikrimata annahu qala, dan diriwayatkan dari Ikrimah kata Ikrimah, beliau mengatakan, "Lau ja'alallahu nura jami'i absaril insi wal jinni wad dawabi wat tayri fi 'aini 'abdin, thumma kashafa hijaban wahidan min sab'i hijaban duna syamsi, lamastata'a yanzura ilaiha." Kalau Allah jadikan cahaya dari seluruh pandangan-pandangan manusia, jin, demikian pula binatang-binatang melata dan juga burung-burung yang berterbangan. Dikumpulkan cahaya tersebut pada mata seorang hamba, maka syafa hijaban wahidan min sab'ina hijaban. Kemudian disingkaplah salah satu penutup dari 70 penutup. Duna syamsi, yaitu yang menyelimuti daripada matahari, lamastata'a yang dura ilaiha, maka tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihat kepada matahari tersebut. Jadi matahari itu diselimuti dengan 70 lapis pengaman. Ya, 70 lapis penutup untuk supaya bisa bermanfaat bagi manusia, supaya bisa dipandang. Kalau satu saja diambil, ya, maka lamastata'a yang dura ilaiha, niscaya manusia tidak akan sanggup untuk memandang matahari. Ini dalam riwayat ini. Wa nuru syamsi juz'un min sab'ina juz'an min nuril kursi. Dan cahaya daripada matahari yang tadi itu, cahaya matahari sudah ditutupi dengan 70 lapis penutup pengaman supaya manusia bisa memandangnya. Dan cahaya matahari tanpa hijab tadi, tanpa penutup tadi, adalah baru satu bagian dari 70 bagian cahaya kursi. Kursi adalah makhluk Allah, ya, yang di atas arsy. Arsy adalah makhluk Allah juga, sehingga sana Allah adalah makhluk Allah yang sangat besar, makhluk Allah yang terbesar. Nah, kursi itu di atas arsy. Wa nurul kursi juz'un min sab'ina juz'an min nuril arsy. Dan cahaya al-kursi itu baru satu bagian dari 70 bagian cahaya arsy. Wa nurul arsy, dan cahaya arsy juz'un min sab'ina juz'an min nuris sitr. Sedangkan cahaya singgasana Allah al-arsy, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yang menutupi seluruh makhluk yang ada, adalah salah satu dari 70 bagian dari cahaya as-sitru, cahaya yang menutupi wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad s.a.w. ketika Isra Mi'raj, ketika bertemu dengan Allah, bertemu langsung, Nabi itu tidak langsung melihat zat Allah yang maha mulia. Ketika beliau ditanya oleh Aisyah, beliau mengatakan, nurun arahu nur. Nuran arahu nuran. Cahaya yang aku lihat adalah cahaya. Cahaya itu adalah penutup, ya, pembatas sehingga manusia tidak bisa memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kecuali nanti ketika kita sudah di dunia, di syurga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan singkap nur tersebut dan akan diizinkan para hambanya yang di syurga untuk melihat wajah Allah. Fangdur madza a'tallahu 'abdahu minan nuri fi 'aini. Fi ainihi waqta an-nadhari ila wajhi rabbil karim ayanan. Maka lihatlah betapa besarnya anugerah Allah yang Allah berikan kepada hambanya dari cahaya dari kedua matanya, sehingga dia mampu untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung dengan mata kepalanya, melihat wajah Allah yang maha mulia nanti ketika kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan hadisnya mutawatir bahwasanya orang yang di surga nanti akan diizinkan untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajah Allah itu ditutupi dengan, ya, dengan satar, dengan penutup. Ya, penutup itu dari cahaya. Sehingga tidak ada yang bisa memandangnya. Dan kalau kita bayangkan saja, ya, kita memandang matahari itu sudah silau apa enggak? Lagi panas-panasnya silau matahari itu. Itu sudah ditutupi dengan 70 lapis pengaman. Sehingga kita bisa memandangnya walaupun tidak lama. Dan sinar matahari yang aslinya tanpa penutup pengaman tersebut, itu baru bagian kecil dari 70 bagian cahaya, ya, Al-Kursi. Kursi adalah nama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Arsh adalah nama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kursi secara bahasa artinya kursi. Kalau arsh secara bahasa adalah singgasana. Tetapi jangan sampai dibayangkan singgasana Allah ini adalah seperti singgasananya raja, itu beda. Karena singgasana di sini, al-arsh ini adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. As-saqafi lil alam, seperti atap bagi seluruh alam raya ini. Dan yang menopang arsh tersebut adalah malaikat. Yang jumlahnya berapa? Fayahmilu arsha rabbika yawma idzin tsamaniyah. 8. Ada 8 malaikat yang menopang arsh tersebut. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan rembulan dan pepohonan keduanya bersujud. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, ikhtalafa al-mufassiruna fi ma'na qalihi wan najmu. Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai makna an-najmu. Ba'da ijma'ihim 'ala anna syajara maqama 'ala saqin. Setelah ulama sepakat bahwasanya syajar, pohon, adalah yang tegak, ya, di atas apa, akarnya, di atas batangnya, itu pohon. Adapun yang dimaksud dengan najm, para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan najm? Kalau secara bahasa, najm itu adalah bintang. Tapi yang dimaksud di sini apa maksudnya najm ini? Fa rawa Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari ibn Abbas, beliau mengatakan an-najmu man basata 'ala wajhil ardh. An-najmu di sini yang dimaksud adalah seluruh yang terhampar di muka bumi. Yaitu tumbuhan yang tumbuh di permukaan bumi, tidak tegak, memiliki batang. Ya. Sehingga kalau diartikan dengan tafsiran ini, wan najmu wasyajaru yasjudan, dan pohon yang di permukaan bumi dan pohon yang punya batang. Berarti bahasa biologinya apa tuh? Pohon yang enggak berakar. Ya, ada akarnya tapi maksudnya tumbuhnya itu enggak berbatang, tapi seperti rumput. Oh, rumput ya? Rumput, ilalang, kan enggak ada batangnya. Dan pohon yang berbatang. Secara bahasa biologinya apa nih? Supaya diterjemahkannya enak. Ada yang tahu? Hah? Apa? Ya, gak tahu. Ya, intinya demikian. Jadi, dalam penafsiran ini, an-najmu adalah pohon yang, ya, tanaman, ya, tanaman yang di tanah, yang merambat gitu, yang di tanah. Seperti rumput, ilalang, padi. Adapun asyajar adalah pohon yang berbatang. Pohon mangga, pohon kelapa, kurma, dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau kita terjemahkan sesuai dengan penafsiran yang pertama, wan najmu wasyajaru yasjudan, dan pohon yang ada di permukaan bumi yang tidak berbatang, dan pohon yang berbatang, yasjudan, keduanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran yang pertama. Demikian ini perkataan Sa'id bin Jubair, As-Sudi, Sufyan Ats-Tsauri, dan tafsir ini dipilih oleh Al-Imam Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Nah, fadl dikumandangkan azan terlebih dahulu. Silakan. Ikhwan fi din azzakumullah. Qala Mujahid, berkata Mujahid mengenai An-Najmu. Beliau mengatakan An-Najmu alladhi fis sama. An-Najmu di sini yang dimaksud adalah yang di langit, yaitu bintang. Berkata Qala Al-Hasan wa Qatadah. Demikian dikatakan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. Dan pendapat ini lebih nampak, ya, lebih cocok, lebih benar menurut Ibnu Katsir. لقوله تعالى, berdasarkan firman Allah Taala pada ayat yang lain dalam surah Al-Hajj, Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru waddawab. Tidakkah engkau lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah sujud baginya seluruh makhluk yang ada di langit-langit, yang ada di bumi, matahari, rembulan, bintang, gunung, pohon, dan binatang-binatang yang melata, wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia. Semuanya sujud pada Allah. An-nujum di sini jelas sekali yang dimaksud adalah bintang. Karena disebutkan setelah wasyamsu wal qamaru wan nujum. Matahari, rembulan, dan bintang. Ya. Ini dua penafsiran yang ada dalam makna an-najmu. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit Allah lah yang telah mengangkatnya, yang telah meninggikannya, wa wada'al mizan, dan dialah Allah yang telah meletakkan timbangan, ya'nil adla, yaitu timbangan keadilan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah utus rasul-rasul kami dengan membawa penjelasan, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab dan mizan, liyakuma an-nasu bil qist, supaya manusia bisa berlaku adil. Rasulullah berdakwah bekalnya dua, yaitu al-kitab, kitab dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, wal mizan, dan al-mizan, keadilan dalam menegakkan hukum. Karena kalau kitabnya ada, aturannya ada, tapi penegakannya tidak adil, ya akan kacau keadaan. Wa hakadha qala hahuna, dan juga Allah berfirman di dalam ayat berikutnya, alla tadhaw fil mizan, dan jangan sekali-kali kalian itu tadhaw fil mizan, curang di dalam timbangan. Atau bisa bermakna tadhaw fil mizan, yaitu melampaui dari keadilan, tidak berbuat adil. Ay khalaqas samawati wal arda bil haqqi wal adli, yaitu dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak dan dengan keadilan. Litakuna al-asya'u kulluha bilhaqqi wal-adli, agar supaya segala sesuatu itu berjalan dengan benar dan dengan adil. Karena tidaklah ditegakkan keadilan kecuali pasti akan kacau dan hancur sesuatu tersebut. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa aqimul wazna bilqisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah kalian timbangan dengan adil, dan jangan kalian curang dalam timbangan. Aila tabkhasu alwazna, bal zanu bilhaqi walqisti, yaitu jangan kalian curang dalam timbangan, bahkan timbanglah oleh kalian dengan kebenaran dan keadilan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Timbangan di sini bermakna zahir, yaitu timbangan raca. Apabila kita menimbang sesuatu, maka jangan curang. Dan timbangan di sini bisa bermakna timbangan, yaitu sikap dalam menimbang sesuatu, hendaknya kita adil. Hendaknya kita adil. Dan keadilan itu ukurannya adalah sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Sesuai dengan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya adil. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi yang kami letakkan dan hamparkan untuk kenikmatan bagi seluruh makhluk khususnya manusia. Ai kama rafa'a as-samaa'a wada'a al-ardha wa mahadaha wa arsaha bil jibali rasiyati syamikhati. Yaitu sebagaimana kami tinggikan langit, maka kami rendahkan bumi, dibuat terhampar, kemudian distabilkan dengan ditancapkan gunung-gunung yang kokoh, yang menjulang tinggi. Litastaqirra lima ala wajhiha. Supaya seluruh makhluk yang tinggal di atas muka bumi, mereka bisa tenang tinggal di atasnya. Karena Allah telah tancapkan pasaknya, yaitu gunung. Gunung itu adalah pasak bumi. Jangan dikira gunung itu sesuatu yang menonjol ke atas saja. Karena itu ada akarnya. Jadi gunung itu ada yang ke atas, maka ada yang ke bawah, akar, sama-sama akarnya. Ya, seperti pohon, ada batang yang ke atas dan ada akar yang ke bawah. Gunung itu seperti itu. Itu seperti pasak. Yang ditancapkan untuk membentangkan bumi. Membentangkan daratan dan supaya menstabilkan daratan tersebut. Sehingga gunung-gunung yang kokoh itu jangan dihancurkan, jangan diratakan. Nanti pertahanan daripada bumi tersebut akan goyang. Ayat istaqirra lima ala wajhiha min al-anam. Yaitu supaya al-anam wahumul khalaik, yaitu para makhluk-makhluk al-muhtalifatu yang beraneka ragam, anwa'uhum wa ashkaluhum wa alwanuhum wa alsinatuhum bisairi aqtariha wa arja'iha. Makhluk-makhluk Allah itu beraneka ragam, macamnya, bentuknya, warnanya, dan demikian bahasanya juga berbeda-beda. Yang tinggal di seluruh penjuru-penjuru dunia, timurnya, baratnya, utaranya, dan selatannya. Itu adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa Ibn Zaid, al-anam al-khalqu. Al-anam adalah al-khalqu, makhluk. Wal-arda wada'aha lil-anam, dan bumi Allah rendahkan, Allah hamparkan, Allah kokohkan, untuk supaya makhluk-makhluk bisa tinggal di atas muka bumi tadi. Ya. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang membentangkan bumi ini. Fiha fakihah. Di bumi tersebut terdapat beraneka ragam buah-buahan. Ay muktalifatal alwani wa ta'umi wa rawaihi. Yaitu beraneka ragam warnanya, beraneka ragam rasanya, dan beraneka ragam aromanya. Buah-buahan. Yusqa bima'in wahid. Padahal disiram dengan air yang sama, tanahnya pun sama. Tetapi ketika tumbuh, rasanya berbeda, warnanya berbeda, aromanya berbeda. Jangankan jenisnya, sama-sama pohon mangga, dalam satu pohon, ketika tumbuh, warnanya beda, aromanya beda, rasanya pun beda. Itu semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal disirami dengan satu air yang sama. Yusqa bima'in wahid. Tetapi yang tumbuh beraneka ragam, rasanya beraneka ragam, aromanya beraneka ragam. وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. Dan juga pohon-pohon kurma yang punya tandan-tandannya, tandan-tandan kurma. Afradahu bidzikri li syarafi wa naf'i radban wa yabisan wal akmam. Dan pohon kurma itu disebutkan secara khusus. Karena pohon kurma itu pohon yang paling mulia, yang paling banyak manfaatnya, baik saat basah ataupun kering. Itu kurma. Manfaatnya luar biasa. Dan pohon yang paling tahan dengan sedikitnya air, dengan ekstrimnya cuaca. Pohon kurma itu paling bertahan. Dan manfaatnya paling besar. Khalid bin Jurayd dan Ibn Abbas, hiya aw'iyatut tal'i. Akhmam adalah yang menampung tangkai-tangkai kurma tadi. Itu tandan. Ya. Tangkai-tangkai kurma, sisir-sisir, ya, berkumpul jadi satu, itu tandannya. Itu adalah akhmam. Wa kada qala ghairu wahid minal mufassirin. Demikian dikatakan bukan hanya satu dari kalangan ulama tafsir. Ya. Ikhwan fi din azakumullah, ya, di dalam ayat-ayat ini tadi sudah dibaca penafsiran 1 sampai dengan berapa tadi? 11 dari surat Ar-Rahman, di mana dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan. Ya. Yang pertama, kenikmatan belajar Al-Qur'an. Itu nikmat. Tidak semuanya punya kesempatan belajar Al-Qur'an. Tidak semuanya orang yang ingin belajar bisa belajar. Maka syukurilah ketika kita bisa belajar, bisa mengajarkan Al-Qur'an. Itu kenikmatan pertama. Jangan disia-siakan. Yang kedua, kenikmatan penciptaan diri kita ini. Sehingga kita bisa hidup di dunia ini. Yang ketiga, kenikmatan berbicara. Bisa berbicara. Bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan. Kenikmatan yang berikutnya adalah kenikmatan adanya matahari dan rembulan yang mengelilingi kita, mengelilingi bumi secara bergantian. Dan memang matahari dan rembulan itu yang mengelilingi bumi. Ya, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Sebagaimana kalau kita duduk atau berbaring melihat matahari terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Ya, demikian, matahari yang mengelilingi kita. Ya. Yang pertama secara Al-Qur'annya jelas, secara hadisnya juga jelas, matahari setiap terbit itu izin kepada Allah untuk terbit dari arah timur untuk mengelilingi bumi. Dan juga secara pendapat para ilmuwan terdahulu, ya, mazhab Ahlul Falak terdahulu, ya, sampai sekarang juga masih sama, yaitu bintang-bintang, ya, atau matahari, rembulan dan bintang-bintang sayarat itu mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Kalau mengelilingi matahari mumet kita nanti. Ya. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sekarang orang-orang fisikawan berpendapat yang berbeda, ya Allah taala a'lam. Yaitu perkiraan mereka. Kemudian kenikmatan yang berikutnya adalah kenikmatan bisa sujud kepada Allah. Kenikmatan kita dinaungi oleh langit. Kenikmatan adanya timbangan untuk kita menimbang barang. Ada timbangan akal untuk menimbang baik buruk. Demikian pula kenikmatan bumi yang kita pijak. Kenikmatan buah-buahan yang kita nikmati. Semua itu diingatkan oleh Allah dalam awal surat Ar-Rahman. Ya, makanya ditutup pada ayat ke-13-nya itu, walaupun belum ditafsirkan di sini, adalah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan Allah yang mana yang kalian dustakan. Jadi surat ini itu menjelaskan, ya, kenikmatan-kenikmatan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. dan diakhiri, diulangi terus. Tabi ayyi ala rabbikum la tukadziban. Kenikmatan Allah yang mana yang kalian dustakan? Padahal kenikmatannya sangat luar biasa. Kenikmatan yang sangat luar biasa tiada tara. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung-hitung, mengira-ngira nikmat Allah, tidak akan bisa terhitung, enggak akan bisa terkira. Maka syukurilah. Dan syukurinya itu dengan ibadah. Disyukuri dengan ibadah. Jadi kenikmatan ibadah itu nikmat. Kenikmatan ibadah, kenikmatan taat, salat, kenikmatan di masjid, nikmat. Kenikmatan. Antum salat, shofnya rapat, ya, tidak berisik, enggak ada yang guyon salatnya, itu nikmat. Coba bayangin. Dulu kita di kampung salat, anak-anak di depannya main-main, di sampingnya main-main, shofnya renggang-renggang, bacaannya cepat-cepat, enggak ada nikmatnya. Maka ketika kita bisa bersama di masjid salat berjamaah dengan nikmat, dengan bacaan yang sedang-sedang, yang bisa ditadaburi, gerakannya juga tumaknina, suasananya nyaman, disyukuri, dijaga. Jangan sampai dikufuri, jangan sampai diingkari. Karena kalau sudah dikufuri kenikmatan ini, dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, kedengkian, kemarahan, perpecahan, perselisihan, hilang kenikmatan Allah, saat itulah kita akan merasa dulu itu nikmat. Dulu itu nikmat. Karena yang bisa menghilangkan ruh iman, ruh ketenangan adalah ikhtilafat. Perselisihan, permusuhan, kedengkian itu akan merusak. Maka jagalah ya supaya terjaga kenikmatan kita beribadah pada Allah. Kenikmatan memakmurkan masjid ini. Saya masih ingat perkataan seorang tetangga Masjid An-Nur. Sudah meninggal. Ana sebut namanya mungkin. Allah yarham. Ami Ali. Ami Ali Kamir. Allah yarham. Sudah meninggal. Beberapa bulan, 2-3 bulan sebelum wafat itu, beliau sempat berbicara dengan ana. Alhamdulillah, nikmat Masjid An-Nur. Anak tua, umur puluhan tahun seperti ini, di masa-masa tua, bisa sholat di Masjid An-Nur, masjidnya rame, masjidnya makmur dengan ibadah. Senang. Semoga istiqomah sampai meninggal. Allah yarham. Alhamdulillah. Kita saksikan beliau termasuk orang yang baik, insya Allah. Wala nuzaki ala ahad, tetapi kita hanya melihat sesuai dengan zahirnya. Dan kemudian beliau mengatakan, dulu waktu saya muda, yang sholat itu 5 orang, 10 orang. Cuma untuk tidur, mohon maaf, tukang becak, orang mampir tidur, yang sholat sedikit. Ya, anak gak tahu dulu. Karena beliau, ya tetangga masjid, dari dulu beliau sholat di sini, seperti yang beliau sampaikan. Dulu sepi, makanya di usia-usia tua saya ini melihat Masjid An-Nur ini makmur, banyak jamaah, banyak yang sholat, apalagi kalau Ramadan luar biasa, ana senang sih. Itulah yang ana di dalam hati mengatakan, itulah penyejuk mata sebelum beliau meninggal, melihat masjid yang beliau makmurkan dari muda, ya itu semakin kesini semakin makmur, semakin banyak jamaahnya. Yang semoga kita berdoa, semoga yang memiliki sumbangsih pada masjid ini, memiliki peran, memiliki perjuangan untuk baik mewakafkan, membangun, memakmurkan, ya, menjaga, semoga Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal jariah yang akan dia dapatkan berlipat-lipat ganda di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena satu kepal ya yang kita bangun dari masjid, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut andil membangun masjid, memakmurkan masjid walaupun hanya sekepal tangan, qadra mahmasatil qitat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Maka kita berdoa, semoga semua siapapun kita, yang penting ikhlas, yang wakaf, yang membangun, yang merehab, yang menyumbang, yang memakmurkan, yang menggunakan semuanya, semoga kita mendapatkan pahala yang mengalir. Dan jangan rusak kenikmatan ini dengan hasad, dengan kemarahan, dengan prasangka, dengan apapun itu. Dihindari. Jangan berselisih. Karena berselisih itu akan menghilangkan nikmatnya ibadah. Akan menghilangkan nikmatnya ibadah. Demikian. Semoga bermanfaat. Allahumma inkum. Agak mundur waktunya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.